Bojo galak. Oke. Sopo sing bojone galak? Ada yang bojonya galak? Arlida kalau punya suami galak apa enggak? Enggak dong. Ah, setia ya. Iya dong. Baik. Bareng sapa? Bersama Putra Purworejo. All artisnya Ju Palapa. Kita nyanyi lagi. Nyanyi bareng-bareng ya Mas ya. Yo, it's been. saudara-saudara untaian tetap saja cerah. Namun senyum dan tangis akan tetap selalu damai. Itulah pertanda kita berpisah. New Palapa akan tetap selalu di hati. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.